Hati siapakah mampu menahan rasa terkilan setelah percintaan dihujani halangan. Sia-sialah aku berkorban selama ini, andai dirimu tak mampu aku miliki. Pernah jua ku terluka dihiris belati tajam, walaupun rasa pedih masih mampu ku menahan. Tapi kini aku luka, erti luka perasaan. Walaupun tak berdarah, bisa buat aku gundah. kau menurut, ku terpaksa lepaskanmu, walau sayangku berat.